Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang yang baik, dia tidak akan pernah melupakan kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Dia tidak lupakan sebagai bentuk penyesalan dan taubat kepada Allah SWT. Dia ingat agar tidak terulang di masa yang akan datang. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, dia ketika berbaiat kepada Rasulullah, beliau mensyaratkan mau berbaiat asalkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang telah lalu. Maka Rasulullah mengatakan, tidakkah kau tahu bahwa seorang dengan masuk Islam, dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dengan seorang masuk Islam, dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan, seorang yang ketika masih jahiliyah, dia melakukan amal kebaikan, sedekah, silaturahmi, berbuat baik pada tetangga. Kemudian dia masuk Islam, apa yang dia amalkan di saat dia masih jahiliyah ditulis oleh Allah sebagai kebaikan setelah dia masuk Islam. Andai kata orang tadi tidak masuk Islam, dia berbuat kebaikan, itu hanya dibalas di dunia. Rezekinya mungkin lancar, namanya harum, sebutannya indah, anak istrinya sehat walafiat, dibalas oleh Allah kebaikan orang tadi, tapi di dunia. Adapun di akhirat, dia tidak mendapatkan apapun, karena memang syarat untuk diterimanya amalan di yaumul kiamah adalah amal tadi, orang yang beramal tadi, seorang yang mukmin. Seorang yang mukmin. Sahabat Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda? Amalan yang dulu kami lakukan di saat masih jahiliyah, dari memerdekakan budak, dari sedekah, dari silaturahmi. Maka Rasulullah mengatakan, aslamta ala ma aslafta minal khair atau min khairin. Kamu masuk Islam di atas apa yang telah kamu lakukan dari kebaikan. Artinya, apa yang dilakukan di saat dia masih jahiliyah atau masih kafir dari kebaikan, kalau dia tidak masuk Islam, maka dibalas di dunia kebaikannya. Tapi kalau dia masuk Islam, akan dicatat sebagai pahala. Akan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semenjak sahabat Amr bin As masuk Islam, dan karena memang beliau memiliki sekian banyak keahlian, Rasulullah pun memakai beliau untuk sekian misi. Demikian pula Abu Bakar, demikian pula sahabat Umar bin Khattab, mengangkat Amr bin As ini sebagai komandan pasukan untuk melebarkan sayap, menebarkan dakwah. Ketika beliau menjalankan tugas di daerah Syam, daerah Syria, Palestina, Lebanon, dan sekitarnya, dan daerah-daerah tersebut sudah menjadi wilayah kaum muslimin yang sebelumnya dikuasai oleh kaum Romawi, Maka beliau pun meminta izin kepada sang khalifah, pimpinan tertinggi umat. Meminta izin kepada Umar bin Khattab untuk melebarkan sayap ke Mesir. Maka khalifah Umar pun mengizinkan untuk merayap ke Mesir. Melebarkan sayap, membawa pasukannya ke sana menebarkan dakwah. Ternyata bangsa Mesir sudah menanti-nanti kedatangan pasukan kaum muslimin. Loh, kok menanti-nanti? Iya. Selama mereka dipimpin, selama mereka itu dikuasai oleh kaum Romawi, bangsa Mesir betul-betul merasa sempit dadanya. Bayangkan mereka lahir di Mesir, besar di Mesir, meninggal di Mesir, tapi kalau ngubur jenazah harus bayar upeti yang banyak. Sering dipekerjakan secara paksa oleh bangsa Romawi. Mereka pun berharap agar kaum muslimin mereka datang ke Mesir, membuka wilayah Mesir. Mereka mendengar pasukan muslimin, mereka membawa akhlakul karimah. Mereka membawa akhlak yang mulia, perang yang baik, menebarkan keadilan. Dan ternyata betul, Khalifah Umar pun mengizinkan sahabat Amr bin As untuk membawa pasukannya ke Mesir. Pos demi pos penjagaan orang-orang kafir bisa dilalui. Benteng demi benteng, ya, milik orang-orang kafir sebagai pusat, ya, komando orang-orang musyrikin, semuanya pun bisa dikuasai. Baik daerah dekat Kairo atau Iskandariah, kota-kota besar di Mesir, semuanya bisa dikuasai. Dan bangsa, bahkan bangsa Mesir membantu dalam pembukaan wilayah Mesir. Kenapa Amr bin As beliau mengarahkan wajahnya ke Mesir? Karena beliau melihat ada beberapa hal. Yang pertama, pengalaman beliau ketika masih jahiliyah dulu sering mondar-mandir ke daerah Afrika, ke daerah Mesir. Ya, sehingga beliau tahu medan. Beliau tahu medan. Yang kedua, dia melihat bahwa bangsa Mesir betul-betul terdolimi, ditindas oleh orang-orang Romawi. Dia ingin menyelamatkan bangsa Mesir dari penindasan bangsa Romawi. Kemudian juga memberdayakan sumber alam yang melimpah, Sungai Nil, sebagai sumber penghasilan orang-orang Mesir, diberdayakan. Demikian pula Amr bin As membangun kota Fustat di daerah Mesir. Jadi Islam datang ke satu daerah bukan menjajah, tapi membangun. Islam datang ke satu daerah mencerdaskan penduduknya, bukan membodohi. Islam datang memberdayakan dan menggali potensi alam, bukan menjajah. Bangsa Mesir pun waktu itu mereka sangat berterima kasih. Dan mereka akhirnya memeluk Islam dan menjadilah Mesir sebagai negeri Islam. Keadilan betul-betul ditegakkan. Ketika pernah pada satu hari, anak sang gubernur, anak sahabat Amr bin As, pernah nantang untuk pacuan kuda dengan seorang Mesir asli, orang Kipti. Orang Kipti. Dalam perlombaan pasukan kuda ini, anak sang gubernur kalah. Anaknya Amr bin As kalah. Merasa anak gubernur kalah, maka dia pun menampar orang Kipti tadi. Marah dia. Padahal apa salahnya orang Kipti, orang Mesir tadi? Anak sang gubernur yang menantang ketika dilayani ternyata kalah, kok nampar? Gak terima orang Mesir ini. Dia pun jauh-jauh datang dari Mesir ke Madinah mengadukan kepada Khalifah Umar bahwa dia telah ditampar, dicambuk oleh anak sang gubernur. Kata Umar, tinggal kamu di sini saat. Nanti kalau musim haji, rombongan haji dari Mesir akan mampir di Madinah. Ternyata betul. Ketika datang musim haji, rombongan Mesir pun mampir di Madinah. Maka rombongan Mesir tadi, ketika mampir di Madinah, orang yang tadi mencari keadilan didatangkan. Mana dulu orang yang pernah mencambuk kamu? Kata orang Kipti, orang Mesir tadi, ini wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, ya Khalifah. Kata Khalifah, balaslah dia, cambuklah dia, seperti dia telah mencambuk kamu. Ditonton oleh manusia. Bayangkan rakyat yang jelata mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Anak sang gubernur pun dibalas. Ya, padahal Amr bin As itu yang membuka kota Mesir. Tapi ketika anaknya berbuat kesalahan, ya sudah alamiah apa namanya, mendapatkan hukuman. Setelah proses pembalasan, sahabat Umar pun mengucapkan kalimat yang masyhur. Mata istabattumun nasa waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Ibu-ibu mereka melahirkan anak-anaknya dalam keadaan bebas, dalam keadaan merdeka. Seperti inilah keadilan dalam Islam, penegakan hukum tidak pandang bulu. Ketika ada sengketa tanah antara seorang Yahudi dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengklaim bahwa ini tanah saya. Sementara orang Yahudi tadi mengatakan, ini tanah saya. Kemudian kasus ini pun maju ke pengadilan. Setelah dipelajari oleh para hakim, kalau enggak salah waktu itu oleh Qadi Syuraih. Setelah dipelajari, kemudian diputuskan bahwa tanah ini milik orang Yahudi, kamu ya Khalifah tidak ada hak untuk tanah ini. Kaget orang Yahudi tadi. Saya seorang rakyat jelata, orang Yahudi dimenangkan, Khalifah malah dikalahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Menyaksikan keadilan Islam, dia pun akhirnya masuk Islam. Sudahkah kita dengan akhlak kita, dengan tingkah laku kita menjadikan orang-orang non-muslim tertarik pada Islam? Ataukah mungkin karena kita belum mengamalkan Islam, akhlak kita masih bejat, ucapan kita belum ya ucapan yang lurus, sehingga musuh-musuh Islam memandang Islam ini dengan pandangan yang nyinyir? Coba bagaimana salaf umat ini, pendahulu umat ini, orang-orang kafir bisa masuk Islam ketika melihat kaum muslimin ini ya mempraktekkan Islam, akhlakul karimah, perang yang mulia yang mereka munculkan membuat mereka simpatik kepada Islam. Dan bahkan mereka memeluk Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai seorang gubernur yang memimpin Mesir bertahun-tahun, tentu tidak luput dari khilaf. Orang yang baik selalu muhasabah, mengaca dirinya. Ketika Amr bin As mau meninggal, beliau pun mengatakan, wahai Allah, engkau memerintahkan kami dengan perintah, tapi perintah Anda, perintah kamu ya Allah, masih banyak kami sia-siakan. Ya Allah, engkau melarang kami dari larangan, tetapi larangan engkau ya Allah masih kami terjang. Ya Allah, ampunanmu. Seperti ini orang yang baik. Orang yang hari-harinya diisi dengan ibadah dan kebaikan, tapi dia merasa kesalahannya, banyak kekurangannya ada di sana dan di sini. Ketika kematian menjemputnya. Dia pun melihat kepada tumpukan ya kotak ya harta yang dimilikinya. Dia pun mengatakan, siapa yang mau mengambil kotak ini dengan isinya? Isinya padahal uang emas. Siapa yang mau mengambil kotak ini dengan isinya? Duh, seandainya ini hanyalah kotoran unta. Maksud Umar apa? Ketika kematian datang, apakah harta itu bisa mencegah kematian? Tidak bisa sama sekali. Dia pun meminta supaya para pengawal-pengawalnya datang. Karena dia tinggalnya di istana seorang gubernur. Maka para pengawal-pengawalnya mengelilingi istananya. Anaknya pun heran, wahai bapak, ada apa ini? Kata Amr bin As, tahukah kalian? Apakah mereka bisa bermanfaat untuk saya? Artinya pengawal-pengawal yang banyak itu mampukah mencegah kematian dari saya? Ini adalah nasihat dari sahabat Amr bin As. Bahwa orang seperti apapun kekayaannya, seperti apapun pengawalannya, seperti apapun jabatannya, kalau kematian datang, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kalian menghindar darinya, sungguh kematian itu akan datang kepada kalian. Cepat atau lambat. Maka beliau pun ya mengingat-ingat dosanya. Beliau pun mengucapkan la ilaha illa anta sampai beliau meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ada berita gembira bagi orang yang akhir ucapannya di dunia ini sebelum meninggal kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Apakah artinya hadis ini mendorong kita untuk ya enggak usah beramal nanti kalau mati mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Karena siapa yang bisa menjamin kalau orang mau mati mengucapkan ini? Yang namanya kematian kan datang tiba-tiba, enggak ngasih tahu. Andai kata pun ada mukadimah, dia sakit dulu, apa mungkin juga seorang bisa mengucapkannya? Dahulu ada seorang pecandu khamr, ketika sakaratul maut datang kepadanya, orang-orang pun mentalkin, menuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang keluar dari mulutnya? Yang keluar dari mulutnya adalah iski fulanan, tolong yang ini dikasih minum, yang ini dikasih. Masih minum khamr maksudnya. Karena orang itu biasanya mati di atas kebiasaan perbuatan yang dia lakukan. Orang yang ahli ibadah insya Allah mati di saat ibadah husnul khotimah. Orang yang dia suka nyolong biasanya mati di saat dia nyolong su'ul khotimah. Ya. Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau meninggal dalam umur yang sepuh, 80 tahun lebih, tapi akalnya masih sehat, pembicaranya pun lurus, enggak pikun, enggak celat, luar biasa diberi oleh Allah kesehatan ya yang full. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu memiliki kepribadian yang sangat baik. Setelah beliau mendapatkan pengajaran Islam, pengajaran Islam betul-betul diresapi dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara yang di nukilkan kepada kita seperti ucapan Qabisah bin Jabir. Qad sahibtu Amr ibn al-As fama ra'aitu rajulan abyana wa ansa'a wa ansa'a ra'yan wala akrama jalisan minhu wala asbaha sariratan bi'ala niyatin minhu. Kata Qabisah bin Jabir, saya pernah menemani Amr bin As. Belum pernah saya melihat seorang pun yang lebih jos, ya, idenya lebih dari beliau. Ide-idenya, ya, itu sangat jos sekali, ya, tepat, realistis, ya. Dan belum pernah saya melihat orang yang paling, ya, memuliakan orang yang menjadi teman duduknya lebih dari beliau. Banyak dari kita kadang tidak memuliakan teman duduk kita. Apa contoh kita tidak memuliakan? Contohnya, ada dua orang sedang ngobrol, ya, tiba-tiba kita duduk di tengahnya, misahkan dua orang tadi. Boleh gak seperti ini? Gak boleh. Kita minta izin dulu. Kecuali misalnya kalau itu memang di bangku bis atau pesawat atau kereta misalnya, ya, kita di bangku nomor 2, ya, datang terlambat, ada orang sudah duduk di bangku, ya, orang, ya, di bangku pertama dan ketiga, tapi ada yang duduk di bangku nomor 2 sementara kita di bangku nomor 2 kan, ini boleh kan, itu hak kita. Contoh dari orang tidak memuliakan. Ketika temannya ngomong, belum selesai dipotong. Memotong pembicaraan orang, itu gak baik. Contoh juga, menyakiti teman duduk. Misalnya kita 3 orang. Satu tempat, kemudian 2 orang bisik-bisik, yang satu gak diajak ngobrol. 2 orang, ya, bisik-bisik, yang satunya gak diajak. Kira-kira apa dalam hati orang yang tidak diajak? Ya, oh, jangan-jangan saya ngerasani saya ini. Sahabat Amr bin As sangat memuliakan teman duduknya. Menjaga, ya, perasaan orang yang apa menjadi teman duduknya, dan ini penting. Sering dari kita kadang gak peduli, yang penting kita sendiri yang, ya, nyaman, teman duduk kita gak peduli, gak dipedulikan, jangan. Justru orang yang baik dia akan rela, ya, untuk orang lain yang terbaik, untuk saya cukup yang kayak gini aja lah. Ya. Ada tempat duduk 2, yang satu bagus, yang satu jelek, kita berserah, kamu aja yang bagus, ini saya yang jelek. Gak apa-apa. Memuliakan orang lain dalam perkara dunia itu diperintahkan. Ini namanya isar. Mendahulukan orang lain daripada dirinya. Seperti itu diantara sifat para sahabat. Kata Qabisah bin Jabir, belum pernah saya melihat orang yang luar dan dalamnya itu sama lebih dari beliau. Terkadang ada orang dia senyum tapi hatinya, ya kan, ingin mukul. Ini berarti kan luar dan dalamnya tidak sama, ya. Wajahnya sih senyum, ya kan, tapi hatinya apa, ya, benci. Ah, ini enggak seperti itu. Sahabat Amr bin As luar dan dalamnya sama, ya, punya kepribadian yang baik. Inilah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan umat. Meskipun beliau awalnya mengawali kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah, bahkan di awal-awal Islam beliau termasuk orang yang sangat memusuhi Islam dan Rasulullah, namun ketika cahaya hidayah telah sampai, kehidupan yang jelek tadi pun akhirnya dirubah. Dia mengganti lembaran yang kelam dengan lembaran yang putih. Nama yang jelek diganti dengan nama yang baik. Sebutan yang tadinya nyinyir menjadi sebutan yang harum. Seperti inilah Islam, menjadikan orang yang dulunya jelek menjadi baik. Menjadikan orang yang dulunya baik dengan masuk Islam semakin baik dan semakin mulia. Sahabat Amr bin As adalah sosok sahabat yang memiliki sekian banyak kemampuan. Kemampuan dalam memimpin pasukan, kemampuan dalam memimpin rakyat. Memiliki jiwa yang mau mengoreksi kesalahan. Memiliki jiwa yang menghormati perasaan orang lain. Memiliki jiwa yang luar dan dalamnya sama, tidak bersifat munafik. Semoga Allah SWT merahmati dan meridhoi sahabat Amr bin As. Dan semoga kita diberi oleh Allah kemampuan untuk mengikuti jejak beliau radhiyallahu anhu wa anis sahabat ajmain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.